والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala sehingga kita bisa kembali melanjutkan kajian kita untuk membahas kitab Qurratu Uyunil Muwahhidin yang dikarang oleh cucu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yaitu Syekh Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu al-jami'. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga pemirsa serta pendengar yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Bab yang terakhir kita bahas, masih ingat bab apa? Mana kitabnya? Ada pegang kitab enggak? Sampai bab apa? Babu man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannata bi ghairi hisab. Bab orang yang merealisasikan tauhid maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Itulah bab yang terakhir kita bahas. Kalau di situ ditulis bab yang kedua. Hari ini kita akan memasuki bab yang ketiga. Silakan yang punya kitab buka halaman 151. Sudah ketemu? 151. Sudah semua? Apa tertulis di situ? Babu. Mana yang pegang kitab? Babu al-khawfi minasyiriki. Apa artinya? Bab takut kepada syirik. Bab takut kepada syirik. Kalau kemarin kita bahas tauhid, sekarang kita bahas syirik. Apakah syirik perlu dipelajari? Perlu atau tidak? Perlu. Kalau tauhid kita pelajari untuk diamalkan. Kalau syirik kita ajari untuk dijauhi. Ya. Jadi selain kita belajar kebaikan, kita perlu belajar keburukan. Kebaikan kita pelajari untuk kita praktekan, keburukan kita pelajari untuk kita tinggalkan. Makanya dahulu di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat Nabi SAW namanya Hudzaifah. Siapa namanya? Hudzaifah. Ada yang namanya Hudzaifah? Ada? Enggak ada? Hudzaifah ibnu al-Yaman radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarr." Kebanyakan orang di zaman Nabi SAW itu bertanya kepada beliau tentang kebaikan. Kebanyakan orang di zaman Nabi tanya kepada Nabi tentang apa? kebaikan. Amalan yang paling mulia apa? Amalan yang bisa mengantarkan ke surga apa? Rata-rata pertanyaannya seperti itu. Kalau aku di sini siapa? Hudzaifah. Wa kuntu as'aluhu 'anisyarr. Kalau aku, pertanyaan yang paling banyak aku tanyakan kepada Nabi SAW adalah keburukan. Pertanyaan tentang keburukan. Wahai Nabi, nanti di akhir zaman akan terjadi apa? Berupa huru hara. Apa saja yang harus saya hindari? Kalau saya menemui zaman tersebut. Rata-rata para sahabat yang lain bertanya tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya tentang keburukan, kebalikannya. Makhafata an yudrikani. Karena aku takut terjerumus kepada keburukan tersebut. Ada enggak orang di zaman ini melakukan kesyirikan dalam keadaan dia tidak tahu kalau itu syirik? Ada? Banyak. Contohnya jimat. Apa contohnya? Jimat. Banyak orang pakai jimat enggak tahu kalau itu syirik. Ketika ditanya, "Loh, kenapa kok pakai jimat?" Ikhtiar. Apa? Ikhtiar. Banyak orang pergi ke dukun dalam keadaan dia tahu kalau dalam keadaan dia tidak tahu kalau pergi ke dukun itu enggak boleh. Boleh enggak pergi ke dukun? Boleh enggak? Ya tergantung dukun apa. Loh, emang ada dukun yang boleh didatangi, Ustaz? Ada. Dukun apa? Dukun pijat. Ada lagi dukun yang boleh? Ada lagi? Ada. Dukun bayi. Ya. Ada lagi yang boleh? Dukun kompor. Tukang servis kompor. Ya. Yang enggak boleh ya itu, dukun yang paranormal itu. Kok paranormal? Para tidak normal. Ya. Bukan orang pintar tapi orang tidak pintar. Banyak orang pergi ke dukun itu enggak tahu kalau pergi ke dukun itu enggak boleh. Maka kita harus ajarkan kepada umat selain kebaikan, juga kita ajarkan keburukan. Selain kita ajarkan kepada umat apa itu tauhid, kita juga perlu mengajarkan apa itu kebalikannya tauhid apa tadi? Syirik. Selain kita ajarkan kepada umat sunnah, kita juga perlu ajarkan kepada umat kebalikannya sunnah. Apa itu? Bid'ah. Kita ajarkan sunnah untuk diamalkan. Kita ajarkan bid'ah untuk ditinggalkan. Kita ajarkan tauhid untuk diamalkan. Kita ajarkan syirik untuk ditinggalkan. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, setelah sebelum-sebelumnya membahas tentang tauhid, beliau mulai di bab ini membahas tentang syirik. Dan beliau mengasih judul Babu al-khawfi minasyirki. Harus takut kepada kesyirikan. Kenapa takut kepada kesyirikan? Itu yang akan beliau sampaikan dalil-dalilnya. Ini sudah hafal apa belum ya bab ini? Jangan-jangan belum pada hafal ini. Setorannya gimana? Masih ada setoran bab ini atau ini termasuk bab yang sebelumnya itu, yang dulu itu? Iya. Ini habis liburan masih ada enggak? Masih tersisa enggak habis liburan? Tersisa apanya? Tersisa hafalannya atau sudah hilang dengan lontong sama kupat sama opor? Beliau membawakan beberapa dalil Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pengen nanti setoran lagi, ya, setoran lagi sampai 6 bab lagi. Ya, mulai dari bab ini nih, bab ketiga ini Al-Khawf Minasyirik sampai 6 bab lagi. Pokoknya kalau belum setoran pengajian belum daurah belum dilanjutkan. Ya, jadi setoran minimal 6 bab ke depan, mulai dari bab ini sampai bab ke-6 berikutnya. Jadi 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, sampai bab berapa? 8, disetorin hafalannya. Hari ini kita membahas tentang babu al-khawfi minasyirki, bab tentang keharusan kita takut kepada kesyirikan, terjerumus kepada kesyirikan, dan beliau akan membawakan dalil-dalilnya kenapa kita harus takut terjerumus kepada perbuatan syirik. Seperti biasa, kita baca dalilnya. Setelah kita baca dalilnya, saya akan sampaikan wajhul istidlal. Masih ingat wajhul istidlal? Kesimpulannya, ya, apa korelasi antara ayat ini dengan bab al-khawfi minash syirki. Baru kemudian kita baca syarah yang dibawakan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullahu ta'ala. Siapa yang tugas membaca? Nah, ikra. Nah, ayat dalil yang pertama yang beliau bawakan adalah ayat Al-Quran. Surat apa di situ? An-Nisa. Ayat berapa? Ayat 48. Bunyinya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Terjemahannya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa. Duna artinya apa? Selain, bukan. Duna itu artinya? Duna. Apa duna? Di bawahnya. Wa yaghfiru ma duna dzalika. Dan Allah akan mengampuni dosa yang levelnya di bawah syirik. Jadi dosa itu berlevel-level. Dosa itu bertingkat-tingkat. Yang paling parah namanya dosa syirik dan yang selevel dengan syirik. Apa itu? Kufur. Kekufuran. Itu selevel dengan syirik. Nanti di bawah dosa syirik itu ada kabair. Apa kabair? Dosa-dosa besar. Nanti di bawah kabair ada soghair. Apa soghair? Dosa kecil. Nah, dosa kabair, dosa besar, dosa kecil itu akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi ingat, ada kata-kata liman yasha. Dosa zina, dosa mabok, dosa bunuh, dosa judi, itu termasuk dosa-dosa besar. Ini akan diampuni oleh Allah bagi yang dikehendaki. Berarti ada enggak yang tidak dikehendaki? Ada. Makanya baca ayat ini jangan kemudian kita mengatakan, ah enggak apa-apa zina, kan itu kan di bawah syirik. Jangan. Kan dosa selain syirik, di bawah syirik akan diampuni sama Allah. Itu bagi yang dikehendaki. Ya siapa tahu saya dikehendaki diampuni. Ya iya, siapa tahu ente juga enggak dikehendaki. Jangan berspekulasi nasib kita di akhirat. Sudahlah, jauhi saja. Lebih aman. Ya. Jauhi saja perbuatan dosa, mau besar, mau kecil, apalagi perbuatan syirik. Jadi ayat ini menyebutkan bahwa dosa syirik itu beda dibandingkan dosa-dosa yang lainnya. Kalau dosa-dosa yang lainnya ada peluang untuk diampuni bagi manusia yang dikehendaki Allah, tapi kalau dosa syirik, Allah sampaikan innallaha la yaghfir. Artinya Allah tidak akan ampuni. Apakah ayat ini ada hubungannya dengan babu al-khawfi minasyirki? Bab wajib takut kepada syirik. Apakah ayat ini ada hubungannya dengan bab tersebut? Jawabannya ada. Seandainya dosa syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah, maka wajib bagi kita untuk takut. Maka apa kesimpulannya? Pelaku kesyirikan tidak diampuni Allah. Tulis. Pelaku kesyirikan tidak diampuni Allah, maka kita wajib takut darinya. Pelaku kesyirikan tidak diampuni Allah, maka wajib kita takut darinya. Coba diulangi nak. Mana? Tulang coba. Pelaku tulis tulangin tulisanmu tadi. Enam. Ahsanta. Pelaku kesyirikan tidak akan diampuni oleh Allah, maka wajib kita takut darinya. Nya itu maksudnya apa? Kesyirikan. Takut untuk terjerumus dari kesyirikan atau ke dalam kesyirikan. Ini adalah ayat yang pertama, dalil yang pertama yang dibawakan oleh beliau. Mari kita baca keterangannya Syekh Abdurrahman bin Hasan. Iqra. Qauluhu. Abadati. Kafarati. Lam yakun Allah'a emanet olun. فلا يرجى jadi kita tahu bahwa Allah itu arhamur rahimin. Kita tahu bahwa Allah itu Ar-Rahman. Kita tahu Allah itu Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita tahu bahwasanya Allah itu At-Tawwab, Maha Penerima Taubat. Kita tahu bahwa Allah itu Al-Ghaffar, Maha Pengampun. Kita tahu seandainya manusia membawa dosa satu bumi, kemudian dia datang kepada Allah bertaubat, maka dosa itu akan diampuni sama Allah, walaupun dosanya sebesar bumi. Begitulah kasih sayang Allah. Tapi untuk syirik ini beda. Untuk syirik ini beda. Allah sendiri yang mengatakan innallaha la yaghfir, tidak akan diampuni. Dosa apapun selain syirik yang levelnya di bawah syirik, seandainya itu dikerjakan oleh manusia sebanyak apapun masih ada peluang untuk diampuni. Tapi dosa syirik tidak. Padahal Allah itu Arhamur Rahimin. Padahal Allah itu Ar-Rahman, padahal Allah itu Ar-Rahim, padahal Allah itu Al-Ghaffar, padahal Allah itu At-Tawwab. Berarti dosa syirik ini dosa yang sangat jahat, dosa yang sangat parah, sehingga tidak masuk dalam kategori yang akan diampuni sama Allah. Maka cukup ayat ini untuk memunculkan rasa takut di dalam hati kita terhadap perbuatan syirik. Tapi tadi disebutkan terakhir kata beliau, fala yurja lahu ma'ahu najatun illam yatub minhu qablal wafa. Tidak ada harapan keselamatan bagi pelaku kesyirikan kecuali apabila dia sempat taubat sebelum wafatnya. Berarti ada harapan atau tidak? Ada harapan? Ada. Syaratnya harus taubat. Loh, apa Ustaz bedanya dengan dosa besar yang lainnya? Kalau dosa-dosa besar yang lainnya, saat orang melakukannya dan mati belum sempat taubat, itu masih ada peluang untuk diampuni. Na'udzubillahi min dzalik, misalnya ya, ada orang berzina, ketika di atas ranjang mati dua-duanya. Na'udzubillahi min dzalik, dua-duanya mati, baik laki-laki maupun perempuan. Dan wallahu a'lam belum sempat taubat. Apakah orang yang seperti ini ada peluang diampuni? Ada atau tidak? Ada. Walaupun dia belum bertaubat, ada peluang. Ada peluang itu maksudnya ya mungkin diampuni, mungkin tidak. Itu namanya ada peluang. Tapi kalau sampai orang pergi ke dukun, pulang dari mbah dukun, keluar rumah, ketabrak mobil, jeder, mati. Ini bukan lagi doakan loh. Bukan lagi doakan. Keluar dari rumah, jeder, tabrak mobil, mati. Allah katakan dalam Al-Quran, innallaha la yaghfir. Allah tidak akan ampuni seandainya dia belum sempat taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bedanya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Alhamdulillah. Ini dalil yang pertama yang dibawakan oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dalil yang kedua, Iqra' wa qala al-khalilu. Berikutnya ayat yang kedua yang dibawakan oleh penulis kitab yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah adalah ayat surat Ibrahim. Ayat berapa di situ? Ayat berapa? 35. Bunyi ayatnya wajnubni, jauhkanlah aku. Aku di sini siapa? Al-Khalil. Siapa Al-Khalil? Nabi Ibrahim alaihi salam yang berhak menggunakan label Al-Khalil di dunia ini cuma dua. Satunya Nabi Ibrahim, satunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Khalil itu artinya apa toh? Kekasih. Cuman dalam bahasa Arab Al-Khalil ini adalah paling tinggi derajat cinta. Jadi cinta itu dalam bahasa Arab bertingkat-tingkat. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia cinta ya cinta, paling kalau untuk menyebutkan menggambarkan cinta yang sangat ya aku cinta banget. Pol. Tapi kata-katanya tetap cinta. Ya. Kalau cinta biasa ya aku cinta. Kalau cinta agak ya aku mandan cinta. Mandan itu apa toh? Ya agak tadi, aku agak cinta. Kalau enggak ya aku enggak cinta. Gitu. Kalau dalam bahasa Arab itu cinta itu apa ungkapannya macam-macam. Ya. Yeah. Ada mahabbah. Ya. Yeah. Ada mawaddah, ada khullah. Khullah ini Khalil. Khalil ini khullah ini yang paling tinggi. Ya. Yeah. Maka yang berhak menggunakan label Khalil itu cuma dua orang manusia di muka bumi ini. Yang pertama siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Ibrahim pernah berdoa kepada Allah, wajnubni, jauhkanlah aku, wabaniya, dan anak-anakku, an-na'budal asnam, jauhkan kami dari menyembah berhala. Menyembah berhala ya perbuatan syirik. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam beliau berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dari kesyirikan. Berarti Nabi Ibrahim takut syirik atau tidak? Takut. Nabi Ibrahim itu imannya tebal apa tipis? Tauhidnya kuat atau lemah? Kuat. Salah satu yang menunjukkan kekuatan tauhidnya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bahwa beliau saat itu di zaman itu beliau mungkin satu-satunya manusia yang menegakkan tauhid di muka bumi. Selain beliau sibuk dengan kesyirikan, Nabi Ibrahim satu-satunya manusia yang berani menyuarakan tauhid di muka bumi saat itu. Di mana orang-orang pada nyembah berhala, Nabi Ibrahim muncul sendirian menegakkan tauhid. Kalau kita dengar seperti itu, kira-kira itu menunjukkan tauhidnya Nabi Ibrahim kuat atau lemah? Kuat. Kalau lemah, enggak berani, akan terbawa arus. Ada atau tidak orang yang awalnya ngaji semangat, begitu pulang kampung ternyata sendirian, kemudian balik lagi seperti awal? Ada? Ada atau tidak? Ada. Itu berarti tauhidnya lemah. Ya. Nabi Ibrahim bukan cuma sendirian di kampungnya. Bukan cuma sendirian di kecamatannya. Bukan cuma sendirian di kabupatennya. Tapi Nabi Ibrahim sendirian di dunia. Satu-satunya yang menegakkan tauhid. Bahkan bapaknya sendiri. Siapa nama bapaknya? Azar. Azar. Bahkan bapaknya sendiri Azar itu ya termasuk orang-orang yang berusaha untuk mengagung-agungkan berhala-berhala itu karena bapaknya tukang bikin Tuhan. Masya Allah, Tuhan dibikin sama manusia. Tukang bikin patung bapaknya itu. Dan Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau yang berani menghancurkan sendirian patung-patung itu di tempat peribadatannya Raja siapa? Raja Namrud. Ya. Masuk ke tempat peribadatan malam-malam satu-satu dihancurkan. Ini beliau level tauhidnya itu luar biasa. Beliau juga Nabi Ibrahim alaihi salam yang berani untuk menghadapi api unggun yang sangat besar demi mempertahankan keyakinan tauhid beliau. Digambarkan oleh para ahli sejarah, saking besarnya api tersebut sampai setiap manuk burung yang terbang di atasnya itu langsung matang. Saking apanya? Saking besarnya. Dan saking besarnya api tersebut, Nabi Ibrahim itu saat akan dimasukkan ke dalam api itu harus pakai ketapel raksasa. Pelinteng, tahu pelinteng? Ketapel raksasa. Dari jauh. Gak ada yang berani deket. Kalau deket kobong. Kalau deket kebakar. Itu saking besarnya. Tapi Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau siap untuk menghadapi resiko mempertahankan tauhidnya. Berarti Nabi Ibrahim itu tauhidnya kuat atau lemah, tebal atau tipis, itu pun masih takut terjerumus kepada perbuatan syirik. Kalau Nabi Ibrahim dengan ketebalan akidahnya, dengan kekuatan tauhidnya masih takut kepada syirik, mestinya siapa? Mestinya saya dan Anda serta kita semua harus lebih takut lagi. Karena tauhid dan keimanan kita dibandingkan Nabi Ibrahim seperberapanya? Separonya tauhid kita kira-kira? Separonya tauhidnya Nabi Ibrahim? Atau ya sudah saya turunkan sepertiganya? Masih kurang lagi? Ya wes, seperdelapan? Atau seujung kuku? Nah, gue sih paling tempat kayaknya ya. Oh, kayak kita yang imannya gak ada apa-apanya dibandingkan Nabi Ibrahim, kok gak takut syirik, itu namanya terlalu kebangetan, itu namanya. Maka apa kesimpulannya dari ayat ini? Tulis Nabi Ibrahim alaihi salam dengan kesempurnaan imannya saja, Nabi Ibrahim alaihi salam dengan kesempurnaan imannya saja takut syirik. Nabi Ibrahim alaihi salam dengan kesempurnaan imannya saja takut syirik, maka kita lebih layak untuk takut padanya. Maka kita lebih layak untuk takut padanya. Saya ulangi, Nabi Ibrahim alaihi salam saja dengan kesempurnaan imannya takut syirik, maka kita lebih layak untuk takut padanya. Nya di situ apa tadi? Syirik. Coba diulangi apa tadi? Tulis tulisan tadi. Ahsanta. Mari kita baca apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Rahman rahimahullah. Qauluhu. Perhatikan, ini semakin membuat kita takut kepada kesyirikan. Waqat waqa'a fihi al-adhkiya'u min hadhihi al-ummati ba'da al-qurun al-mufaddalah. Al-adhkiya itu artinya apa? Manusia-manusia yang cerdas, IQ-nya tinggi. Orang-orang yang IQ-nya tinggi saja itu banyak yang terjerumus kepada kesyirikan. Manusia-manusia yang katanya penemu anu, manusia yang paling cerdas di muka bumi ini, katanya. Itu saja mereka terjerumus kepada kesyirikan. Maka kita-kita ini yang IQ-nya jauh di bawah mereka. Yang bahkan IQ kita mungkin ada yang IQ-nya jongkok. Kok enggak takut syirik? Itu namanya terlalu. Kalau ada orang tidak takut terjerumus kepada kesyirikan, itu menunjukkan tauhidnya masih lemah. Semakin kuat tauhid seseorang, maka perasaan takut dia untuk terjerumus kepada kesyirikan semakin besar. Saya ulangi, semakin kuat tauhid seseorang, maka perasaan khawatir dia untuk terjerumus kepada kesyirikan semakin besar pula. Sebaliknya, semakin lemah tauhid seseorang, maka perasaan takut dia kepada kesyirikan pun akan semakin tipis. Maka enggak usah dihiraukan orang-orang yang mengatakan, ngapain sih belajar syirik. Apa enggak ada materi yang lain? Ada banyak, siapa bilang. Nah itu muhtasor itu kan ada materi yang lain kan banyak di sini kan selain syirik. Muhtasor, terus apa lagi yang itu belajarnya? Yang kemarin baru dipelajari apa? Kitab yang kemarin itu Zadu apa? Zadu Salikin. Banyak atau selain syirik di sini pelajarannya. Ngapain kita belajar syirik. Umat ini sudah kuat akidahnya. Jere sopo. Buktinya masih banyak orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ketika tauhid seseorang berkurang kekuatannya, maka berkurang pula perasaan takut dia kepada syirik. Semakin kuat tauhid seseorang, maka akan semakin besar perasaan takut dia kepada syirik. Contohnya Nabi, siapa tadi? Ibrahim alaihissalam. Nah, ini alasannya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam kenapa takut syirik? Alasannya adalah Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Wahai Rabbi, sesungguhnya berhala-berhala tersebut sudah menyesatkan banyak manusia. Banyak orang tersesat gara-gara berhala-berhala itu. Seperti yang saya katakan tadi. Ya, padahal otak-otak mereka banyak yang cerdas-cerdas. Apalagi kalau kita lihat kesyirikan di zaman ini, masya Allah, yang dijadikan oleh sebagian manusia sebagai sekutu Allah itu, sampai kadang-kadang makhluk-makhluk yang kita jijik melihatnya, apa? Tikus. Ada sebagian orang itu menjadikan tikus sebagai Tuhan. Itu bisa bayangkan, tikus. Sehingga kalau mereka punya makanan, makanannya dimakan tikus, mereka senang. Ya. Kenapa? Karena dapat berkahnya. Bayangkan. Kalau kita punya makanan dimakan tikus, kemudian masih ada sisa, mau enggak melanjutkan? Melanjutkan apa? Melanjutkan, mending kita enggak makan toh. Ini orang senang mereka. Makanannya dikerikiti tikus, mereka senang. Ya enggak ngomong alhamdulillah sih, bukan orang Islam kok masa ngomong alhamdulillah. Ya. Mereka bersyukur. Ya, senang. Nauzubillahi min dzalik. Ada yang menyembah tikus, ada yang menyembah sapi. Kalau sapinya berhenti mak brot misalnya, meninggalkan jejak, itu rebutan mereka. Rebutan apanya? Apanya yang diperebutkan? Teletongnya itu loh. Kotorannya itu buat rebutan. Siapa yang dapat, maka dia seperti mendapatkan harta karun. Mau antum harta karun? Kemudian diusap-usapkan ke tubuhnya. Astagfirullah. Mungkin di antara mereka yang melakukan itu ada yang sarjana. Bayangkan. Dan mungkin di antara mereka yang melakukan itu ada yang doktor. Rabbi innahun adlalna kathiran minan nas. Wahai Rabbi, sesungguhnya berhala-berhala tersebut telah menyesatkan banyak manusia. Makanya Nabi Ibrahim takut terjerumus kepada kesyirikan. Apa kata Imam Ibrahim At-Taimi, ulama salaf? Kata beliau, "Waman ya'manul bala'a ba'da Ibrahim." Siapa lagi selain Nabi Ibrahim yang merasa aman dari terperosok kepada ujian keimanan seperti itu? Kalau Nabi Ibrahim saja beliau tidak merasa aman, maksudnya beliau ada perasaan khawatir untuk terjerumus kepada kesyirikan, apalagi saya dan Anda, apalagi kita semua. Maka wajar seandainya ayat ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam bab judulnya Babul Khawfi Minasyirki. Nam, waqad dhallat. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari kesyirikan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka belajarlah dan banyak berdoa. Itu kuncinya. Apa? Belajarlah dan banyak berdoa. Kenapa perlu ditambahi banyak berdoa? Gak cukup belajar saja. Karena orang punya ilmu, belum tentu dia mengamalkan ilmunya. Maka berdoalah kepada Allah. Setelah kita belajar, mengetahui mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang syirik, mana yang tauhid, banyak-banyak berdoa kepada Allah supaya istiqomah. Ya. Supaya istiqomah di atas tauhid dan sunnah ini sampai kita menghadap kepada Allah. Karena ada juga manusia yang awalnya di atas sunnah, yang awalnya di atas tauhid, kemudian dia menyimpang dari jalan kebenaran itu. Ada. Ya. Entah karena alasan ekonomi, entah karena alasan politik, entah karena alasan sosial, atau alasan-alasan yang lainnya. Maka muallif di sini, Syekh Abdul Rahman bin Hasan, beliau menutup kalimat ini, paragraf ini dengan berdoa kepada Allah, nas'alullaha tsabata 'alal Islam. Kita memohon kepada Allah agar bisa tetap di atas agama Islam. Wal istiqamata 'ala dzalika, dan beristiqamah di atas jalan ini, hatta nalqallaha 'ala tauhid. Sampai kita menghadap kepada Allah dalam keadaan membawa tauhid. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih, sesungguhnya Allah lah yang bisa mengaruniakan itu. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, kita pindah ke dalil yang ketiga. Iqra wa fil hadisi. Nah, ini dalil yang ketiga. Dalil yang pertama ayat, dalil yang kedua ayat, dalil yang ketiga hadis. Itulah ciri khasnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Jadi yang beliau bawakan ayat, ayat, hadis, asar. Asar itu apa? Asar itu nukilan dari sahabat atau tabi'in. Nukilan itu bisa berupa ucapan, bisa berupa perbuatan. Itu namanya asar. Jadi itulah ciri khasnya beliau, dan itulah ciri khasnya para ulama. Bawakan ayat, hadis, asar, baru kemudian dijabarkan. Ya. Karena disitulah kekuatan sebuah konten dakwah. Konten dakwah itu akan kuat kalau dalilnya kuat, landasannya kuat. Maka enggak usah digubris orang yang mengatakan dolal dalil, dolal dalil. Pengajian di sini apa? Dalil. Lune orang dalil itu pripun? Kita itu agama dibangun di atas dalil kok. Cuman memang dalil itu harus dijabarkan. Jadi enggak cuma dibawakan dalil, dalil, dalil, kemudian enggak dijabarkan. Makanya kitab tauhid itu suruh, syarahnya itu banyak. Syarah itu penjabaran dari dalil. Jadi ketika kita ceramah, ketika kita ngisi pengajian, itu bawakan dalil iya, tapi juga perlu disyarah, perlu dijabarkan. Lebih bagus lagi kalau dibawakan contoh aplikatif dalam kehidupan. Itu lebih mudah, lebih bagus lagi supaya mudah dicerna oleh masyarakat. Ya. Kalau kita bisa menggabungkan antara dalil dengan contoh aplikatif, itu bagus sekali. Ya, itu bagus sekali. Maka dalil yang ketiga yang dibawakan adalah hadis Nabi SAW. Apa bunyinya? Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesuatu yang paling aku takutkan atas kalian itu adalah syirik asghar. Asghar artinya kecil. Fasu'ila anhu, Nabi SAW ditanya syirik asghar itu apa? Faqala, beliau menjawab ar-riya. Syirik asghar itu adalah riya. Saya ingin tanya nih, tolong dijawab. Akhwafu ma akhafu alaikum. Nabi SAW berkata, sesuatu yang paling aku khawatirkan atas kalian. Kalian di sini siapa? Siapa? Umatnya. Ada yang lain jawabannya? Siapa? Sahabat. Berarti ini hadis khusus untuk sahabat? Tidak. Tapi yang saat itu diajak bicara di hadapan Nabi adalah siapa? Sahabat. Nabi berkata kepada para sahabatnya, sesuatu yang paling aku khawatirkan atas kalian, wahai para sahabat. Sahabat itu contohnya siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad, Sa'id, Abu Ubaidah, Az-Zubair. Manusia-manusia yang sudah dijamin masuk surga. Nabi sampaikan ini kepada mereka. Sesuatu yang paling aku takutkan atas kalian. Aku takut kalian terjerumus kepada sesuatu tersebut. Apa sesuatu itu? Syirik. Asghar. Riya. Kalau Nabi mengkhawatirkan manusia selevel Abu Bakar. Kalau Nabi mengkhawatirkan manusia selevel Umar. Kalau Nabi mengkhawatirkan manusia selevel Utsman, selevel Ali, selevel Az-Zubair, yang manusia-manusia itu sudah dijamin masuk surga. Kok manusia model saya dan Anda dan kita semua tidak takut? Terlalu. Kita kan sudah 3 tahun Ustaz belajar di Madrasah Imam Ahmad. 3 tahun. Selevel apa 3 tahun itu dibandingkan Abu Bakar As-Siddiq? Saya sudah tamat Ustaz dari Madrasah Imam Ahmad. Setinggi apa iman kita dibandingkan Umar bin Khattab? Gak ada apa-apanya. Kalau seandainya Nabi SAW mengkhawatirkan manusia-manusia pilihan terjerumus kepada perbuatan syirik, harusnya saya dan Anda dan kita semua, kaum muslimin semuanya, harus lebih takut lagi. Maka kalau ada orang mengatakan, wah apa riya, insya Allah kayak kita-kita ini sudah amanlah dari riya, Masya Allah. Abu Bakar As-Siddiq manusia yang sangat tekun dalam beribadah kepada Allah. Setiap ada peluang ibadah beliau lakukan. Man asbaha minkum sha'iman faqala Abu Bakrin ana. Siapa yang hari ini puasa? Saya. Kata Abu Bakar. Siapa yang hari ini sedekah? Saya. Kata Abu Bakar. Siapa yang hari ini menjenguk orang sakit? Saya. Lagi-lagi siapa? Abu Bakar. Siapa yang hari ini mengantarkan jenazah? Lagi-lagi saya. Saya siapa? Abu Bakar. Setiap pintu kebaikan dimasuki sama Abu Bakar. Ketika Nabi SAW mengatakan saya Abu Bakar semuanya. Apa kata Nabi SAW? Wajabat lahu al-jannah, maksudnya Abu Bakar pasti masuk surga. Itu loh manusia yang dikhawatirkan oleh Nabi. Terjerumus kepada syirik asghar. Maka kalau para sahabat saja dengan kekuatan imannya mereka dikhawatirkan oleh Rasul terjerumus kepada kesyirikan, maka kita semua lebih layak, lebih pantas untuk khawatir terjerumus kepada perbuatan syirik. Tulis. Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir. Para sahabatnya terjerumus kepada syirik. Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir para sahabatnya terjerumus kepada kesyirikan. Padahal iman mereka sangat kuat. Padahal iman mereka sangat kuat. Maka kita harus lebih khawatir. Maka kita harus lebih khawatir. Saya ulangi. Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir para sahabat terjerumus kepada syirik, kesyirikan. Padahal iman mereka sangat kuat. Maka kita harus lebih khawatir. Khawatir apa? Terjerumus kepada kesyirikan. Ayo nak dibaca pakai peci hitam, diulangi antum baju putih yang keras. Ada yang kurang, ulangi. Nabi SAW coba. Ya, jadi tadi kurang apa? Padahal iman mereka sangat kuat. Nah, sekarang kita baca syarah yang dibawakan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah. Wa qawluhu. Wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam fi hadithi ashabihi afwadu ma qawlu alaihi wa sallam as-sirah as-sirah as-sirah as-sirah as-sirah as-sirah as-sirah as-sirah as-sirah as-sirah as-sirah as-sirah as-sirah as-sirah as-sirah طوبى والطبراني والبيهقي والمحمودي الذي فإذا كان يطاف يطاف على أصحابه الذين وحدوا الله في عبادته ورغبوا إليه وإلى ما أمره به من طاعته فهاجروا وجاهدوا من كفر به وعرفوا ما دعاهم إليه نبيهم وما أنزل الله في كتابه من الإخلاص والبراءة من الشرك فكيف لا يخاف من لا نسبة له إليه في علم ولا عمل فهو أكبر من ذلك. Naam. Fa kaifa la yakhafu man la nisbata lahu ilaihim? Bagaimana orang yang tidak ada apa-apanya dibandingkan para sahabat? Siapa orang yang tidak ada apa-apanya? Ya kita. Bagaimana manusia yang tidak ada apa-apanya dibandingkan para sahabat? Fi ilmin wala amalin. Ilmu kita enggak ada apa-apanya, amal kita enggak ada apa-apanya. Ilmu kita levelnya jauh di bawah para sahabat. Amal kita levelnya jauh di bawah para sahabat. Kok enggak takut kepada syirik? Dan yang lebih parah, enggak takut kepada bukan syirik asghar, syirik akbar pun enggak takut. Makanya disini katakan, فَكَيْفَ لَا يَخَافُ مَنْ لَا نِسْبَةَ لَهُ إِلَيْهِمْ فِي عِلْمٍ وَلَا عَمَلٍ مَا هُوَ أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ. Masa kita tidak takut terjerumus kepada syirik yang lebih besar dari syirik asghar, yaitu syirik akbar. Wong syirik asghar saja ditakuti oleh Nabi SAW, apalagi syirik akbar. Nah, waqad أخبر صلى الله عليه وسلم بوقوع الشرك الأكبر به بقوله في حديث ثوبان الذي ذكره حتى يلحق قبائل في أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام في حتى وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. نعم. Jadi Nabi SAW itu sudah mengabarkan, ini termasuk nubuwat. Nubuwat itu mungkin kalau diterjemahkan prediksi kenabian. Jadi Nabi SAW itu sudah mengabarkan bahwa umat ini itu akan terjerumus kepada kesyirikan. Jadi keliru kalau orang mengatakan umat Nabi Muhammad ini sudah aman, gak mungkin apa? Terperosok kepada syirikan, itu keliru. Nabi SAW sendiri yang mengabarkan itu. Nabi SAW sendiri yang bersabda, hatta yalhaqa qabailu min ummati bil musyrikin, akan datang masanya sebagian dari umatku ini bergabung dengan kaum musyrikin. Wa hatta ta'buda fi'anun min ummatil awsan, akan ada saatnya umatku sebagian dari mereka menyembah berhala. Ini kabar dari Nabi sejak berapa abad yang lalu? 14 abad yang lalu Nabi sudah mengabarkan bahwa ada di antara umat ini yang bakalan menyembah berhala. Dan Nabi SAW mengabarkan itu, pasti terjadi atau tidak? Pasti. Karena Nabi SAW menyampaikan itu berdasarkan wahyu. Dan realita, kenyataan yang kita lihat selama ini pun membuktikan itu. Realitanya kita melihat betapa banyak orang-orang yang masih menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun juga alhamdulillah banyak yang menyembah Allah. Nah, waqad jara. البلوى البلوى في مكة الأقطار حتى اتخذوه دينا مع ظهور الآيات المحكمات والأحاديث الصحيحة في النهي عنه والتحذير منه، كما قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. نعم. Jadi realita membuktikan seperti yang saya katakan tadi. Realita itu membuktikan prediksi kenabian Nabi. Nabi sudah mengatakan sejak 14 abad yang lalu akan ada manusia yang menyembah berhala. Ternyata betul kejadian. KTP-nya Islam. Tapi yang disembah selain Allah. Itu terbukti kenyataan. Ya. Bahwa ada manusia-manusia yang melakukan hal itu. Padahal kata beliau, ma'adhuhuril ayatil muhkamat, wal ahaditsish shahihah fin nahyi anhu wa takhwifi minhu. Padahal ayat-ayat yang jelas melarang syirik itu bisa kita temukan di mana-mana. Bahkan maaf, mereka yang melakukan kesyirikan itu di rumahnya punya mushaf Al-Qur'an atau tidak? Punya. Ya. Dan khatib-khatib, ya, penceramah-penceramah juga sering membawakan ayat-ayat itu. Terus kenapa? Kok masih ada saja orang-orang yang berbuat kesyirikan padahal ayatnya jelas, hadisnya jelas? Bisa jadi karena ayat-ayat dan hadis-hadis tadi itu cuma dibacakan, tidak dijabarkan. Jadi cuma dibawakan secara global. Cuma dibawakan secara global. Bapak Ibu, dosa yang paling besar apa? Syirik. Sepakat? Sepakat. Lewat. Sudah selesai. Tidak dikasih contoh. Ya. Kalau dikasih contoh, nah baru itu. Ada seorang ustaz ngisi pengajian di Australia. Audiennya orang-orang Indonesia yang tinggal di Australia. Ustaz ini menjelaskan tentang bahayanya jimat, ya, bahayanya kesyirikan, panjang lebar ngomong. Bapak Ibu, masih ada yang nyimpen jimat? Gak ada. Padahal dia sudah ngomong berjam-jam masalah jimat. Akhirnya suatu saat dia coba diajak untuk mampir di kamarnya para imigran Indonesia di sana. Salah satunya mahasiswa apa. Kemudian diajak ke kamarnya, ngobrol di situ. Kemudian yang mahasiswa cerita, ini Ustaz, saya dulu ketika mau berangkat ke Australia ini dibekali sama mbah saya ini. Ada yang buntelan, ada yang keris semar, mesem apa mendem. Ada yang dibawakan besi kuning, ada yang dibawakan ini. Loh, ya ini namanya jimat. Jadi selama ini mereka tidak tahu kalau itu jimat. Mereka tahunya ini dibawa bekal, biar nanti kamu kan merantau, barangkali ada orang-orang yang jahat. Ini buat apa? Jaga-jaga. Ya. Itu salah satu akibat ketika ayat-ayat tentang syirik, hadis-hadis tentang syirik itu cuma dibawakan secara global, tidak dirinci, tidak dijabarkan. Itu salah satu yang membedakan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan yang lain. Saya tanya, selain Ahlus Sunnah itu membawakan ayat-ayat tentang syirik atau tidak? Membawakan atau tidak? Membawakan. Apakah mereka juga tidak membawakan hadis-hadis tentang syirik? Membawakan. Terus bedanya apa? Kalau Ahlus Sunnah itu dirinci, dikasih contoh-contoh real dalam kehidupan. Itu yang kadang-kadang membuat dakwah Ahlus Sunnah itu mendapatkan adanya penolakan. Ya. Kalau yang lainnya aman-aman air. Ya. Tapi tetap kita harus menyampaikan dengan cara yang hikmah. Dengan cara yang bijaksana. Nah, sekarang kita pindah ke dalil berikutnya. Iqra' wa'an Abdillahi. Abdillahi bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Amma wa huwa yad'u lillahi bidan dafa'ana." Rawahu Bukhari. Nah. Wa'an Abdillahi bin Mas'ud, ini dalil nomor berapa ini? 1 2 3 4 ya, dalil nomor 4. Berarti sudah berapa ayat? Dua ayat. dua hadis, berarti sudah empat hadis. Ini adalah dalil yang keempat. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata, barang siapa yang mata, apa mata? Mati. Barang siapa yang mati wa huwa yad'u lillahi niddan, dalam keadaan dia berbuat syirik, menyembah selain Allah, dakhalan nar, maka dia akan masuk neraka. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Masih ingat tadi ketika kita membacakan dalil yang pertama bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, masih ingat enggak bahwa kita sampaikan orang yang berbuat syirik itu tidak ada peluang untuk mendapatkan ampunan, tidak ada peluang untuk mendapatkan kebahagiaan. Seandainya, masih ingat? Seandainya tidak bertaubat sebelum meninggal. Ya ini dalilnya ini, hadis ini. Man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa yang mati dalam keadaan syirik. Berarti kalau ada orang pernah berbuat syirik terus tobat terus mati, berarti dia matinya dalam keadaan syirik atau bukan? Bukan. Karena dia sudah tobat. Wa taubatu tajubbu ma qablaha. Taubat itu akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Sebelum apa? Sebelum tobat. Maka mereka yang pernah terjerumus kepada kesyirikan, jangan putus asa. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Innallaha yaghfiruz-dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Jami'an itu artinya semua. Semua itu berarti syirik masuk atau tidak? Masuk atau tidak? Masuk. Berarti kontradiksi dong dengan ayat yang tadi kita baca di awal. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Kontradiksi atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Bagi yang pernah tahu bahat sebelum matinya. Orang yang berbuat syirik lalu dia tobat sebelum matinya, maka dia berpeluang untuk diampuni dosa syiriknya oleh Allah. Sedangkan ayat yang pertama tadi kita baca, innallaha la yaghfiru an yushraka bih, Allah tidak akan ampuni dosa syirik bagi mereka yang mati belum sempat taubat kepada Allah. Begitulah para ulama memadukan, mensinkronkan, menggabungkan antara dua ayat yang kelihatannya secara lahiriah kontradiktif, saling bertentangan. Ada enggak Ustaz orang yang pernah berbuat syirik kemudian taubat, mati, masuk surga? Ada. Siapa? Para sahabat Nabi. Ada enggak para sahabat yang dulu masa lalunya itu kelam? Ada. Contohnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makan Tuhan. Tuhan kok dimakan? Gimana itu ceritanya? Jadi orang-orang musyrik itu dulu bikin Tuhan itu materi untuk bikin Tuhannya, bahannya itu kan macam-macam. Ada yang bahannya kayu, ada yang bahannya besi, ada yang bahannya tanah, ada yang bahannya kuningan. Ya, macam-macam. Kalau batu ya dipahat, kalau kayu ya sama dipahat, diukir jadi Tuhan. Ada yang cuma batu gitu aja, batu. Jadi mereka itu hobinya kalau sedang melancong, ya, sedang mampir di suatu tempat, maka mereka cepet-cepetan nyari batu yang terbagus di situ. Ya. Kalau nemu batu, oh ini keren ini, wah ini Tuhan ganti buat yang sudah kedaluwarsa. Ya, jadi Tuhan itu ada yang expire buat mereka gitu loh. Cari yang baru lagi gitu. Koleksi batu. Berarti kita nggak boleh pakai akeh ustad. Ya tergantung keyakinannya apa. Ya. Kalau sekedar untuk hiasan ya nggak apa-apa insya Allah. Tapi kalau ada keyakinan, wah akeh ini hati-hati loh, ada isinya. Akeh ini membuat kewibawaan, biar dicintai sama akhwat-akhwat. Nah, itu bahaya itu. Ya. Itu sudah masuk level jimat itu. Jadi orang-orang musyrikin di zaman itu, mereka itu saat bikin patung itu materi bahannya itu macam-macam. Ada yang batu, ada yang kayu, ada yang kuningan, ada yang besi, ada pula yang bahannya terigu. Bahannya apa? Terigu. Ya. Terigu campur-campur-campur kemudian dibentuk. Ya, bentuk pengen bentuk apa gitu ya. Nah, salah satunya itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bikin patung dari bahan terigu. Qadarullah wa masya'a fa'al, suatu hari kehabisan makanan. Gak ada makanan di rumahnya. Akhirnya mau gak mau ya melirik. Wah, ini bisa ini dimakan ini. Nuun sewu nggih. Dipotong kepalanya makan. Makan Tuhan ini kan luar biasa. Tuhan dimakan. Itulah masa lalunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi apa ketika beliau masuk Islam? Bertobat kepada Allah. Menguatkan akidah, menguatkan tauhidnya kepada Allah. Bukan cuma diampuni sama Allah, tapi juga dijamin masuk surga. Kata Nabi SAW, Umar fil jannah. Umar pasti masuk surga. Itu beliau sampaikan 10 sahabat. Ya. 10 sahabat beliau sebutkan namanya satu persatu. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Terus sampai 10 sahabat. Abu Bakar pasti masuk surga, Umar pasti masuk surga, Utsman pasti masuk surga, Ali pasti masuk surga, Az-Zubair pasti masuk surga, Tolhah pasti masuk surga, Abu Ubaidah pasti masuk surga, Sa'ad pasti masuk surga, Sa'id pasti masuk surga. 10 sahabat. Abdurrahman pasti masuk surga. Abdurrahman bin Auf ya. Di sini banyak Abdurrahman. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu pasti masuk surga. Padahal dahulu punya masa lalu yang kelam. Maka hadis ini, man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar, siapapun yang mati dalam keadaan syirik akan masuk neraka. Hadis ini selain menumbuhkan rasa takut, juga menumbuhkan rasa harap bahwa orang yang berbuat syirik itu masih punya harapan untuk mendapatkan ampunan Allah. Syaratnya apa tadi? Taubat. Berarti apa kesimpulannya dari hadis ini? Tulis. Barang siapa meninggal dalam keadaan syirik, barang siapa meninggal dalam keadaan syirik akan masuk neraka. Barang siapa meninggal dalam keadaan syirik maka akan masuk neraka. Sehingga kita harus takut syirik. Sehingga kita harus takut syirik. Saya ulangi, Barang siapa meninggal dalam keadaan syirik, maka akan masuk neraka. Sehingga kita harus takut syirik. Dibaca. Diulang. Bagus. 6. Asanta. Mari kita baca apa yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan. Iqra. Qawluhu wa al-haqdahi bi mas'ulim radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala man mata wa huwa yad'u lillahi iddan dakhala an-nar qawluhu Bukhari. Wa hadha al-hadith fihi tahdhiru nashihati aydan wa nahwihu minhu wa nidu al-mithlu wa syarhu fa man da'a bainan aw ghaliban fa aqbala ilayhi bi wajhihi raghbatan ilaihi raghbatan ilaihi raghbatan minhu sawa'an sa'alahu aw sa'alihi wa hadha huwa syirku alladhi la yaghfiruhu Allah wa lihada haram Allah ta'ala ikhwala syurma'ati wa ankara ala man fa'ala dhalika ashadda al-inkari liqawlihi yunadu ikhlasa alladhi huwa ikbaru al-qalbi wal-qalbi al-Allahi fi kulli ma yakawru al-abdu wa yabduru wa yataqarru bihi wa yadimu bihi. Naam. Kenapa syirik enggak boleh? Liqawnihi yunafil ikhlas. Karena syirik itu membatalkan keikhlasan. Ikhlas itu artinya apa? Murni. Ikhlas itu artinya murni. Kalau murni berarti ya cuma satu yang dituju, yaitu Allah. Kalau orang berbuat syirik berarti yang dituju lebih dari satu. Ya, saya kan pernah sampaikan di sini ceritanya Nabi SAW sama seorang musyrik di zaman beliau. Yang ditanya sama Nabi SAW, kam ilahan ta'budil yaum, hari ini kamu nyembah berapa Tuhan? Berapa? Seingat saya sab'ah. Sehingga saya orang musyrik itu mengatakan, hari ini aku menyembah 7. Berapa? 7. Berarti syirik atau bukan? Syirik. Walaupun salah satu dari 7 itu Allah. Loh, apa kaum musyrikin ada yang menyembah Allah? Ada. Maka ketika dia mengatakan sab'ah, hari ini aku menyembah 7 Tuhan, dia rinci yang 7 itu siapa saja. Wahidun sittatun fil ardi wa wahidun fis sama. 7 itu perinciannya kayak gini. Yang 6 itu ada di muka bumi, yang 1 ada di langit. Yang 1 di langit itu siapa? Allah. Jadi orang musyrik juga menyembah Allah, cuman mereka itu tidak murni buat Allah. Sebagian buat Allah, sebagian buat selain Allah, ya itulah syirik. Maka orang yang berbuat syirik, dia tidak ikhlas, tidak murni ibadahnya, hanya untuk Allah. Dia bagi-bagi ibadahnya, sebagian buat Allah, sebagian buat manusia, ya itulah syirik. Maka syirik gak boleh, karena kita orang Islam harus ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Mukhlis niku ikhlas. Ibadah kita itu harus ikhlas untuk Allah saja, enggak boleh dibagi-bagi buat yang lain-lain. Allah tok. Tok itu ya. Tok itu ya saja, itu takkid dalam bahasa Jawa. Taukid tok saja. Wahdahu kalau dalam bahasa Arab. La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Hanya Allah saja yang boleh disembah. Itulah ikhlas. Orang yang berbuat syirik yunafil ikhlas. Ya. Alladhi huwa iqbalul qalbi wal wajhi 'ala Allah fi kulli ma yakhafuhu al-'abdu wa yarjuhu wa yataqarrabu bihi wa yadinu bih. Ikhlas itu ya hati kita itu hanya tertuju kepada Allah. wajah kita hanya tertuju kepada Allah dalam segala kondisi, dalam perasaan takut, dalam perasaan harap, ketika kita bertaqarrub, ketika kita beribadah, semuanya tertuju hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhlas, itulah tauhid. Sedangkan syirik merusak, bahkan menghancurkan keikhlasan tersebut. Naam, wa minal ma'lumi lebih jelasnya lagi nanti kita akan pelajari dalam bab tentang syafaat. Dalil yang terakhir, Iqra. Nah, hadis yang terakhir adalah hadis riwayat Muslim dari seorang sahabat namanya Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Anna Rasulullah SAW qala, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, man laqiyallaha, barang siapa bertemu dengan Allah. Maksudnya bertemu di sini apa? Maksudnya bertemu apa? Mati. Barang siapa yang mati menghadap Allah, la yusyriku bihi syai'a, dalam keadaan tidak berbuat syirik apapun sedikit pun, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Barang siapa mati menghadap kepada Allah dalam keadaan tidak berbuat syirik, pasti masuk surga. Walaupun punya dosa-dosa, yang penting dosanya bukan syirik. Ya bena Adam, lau ataitani bikurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi syai'a la ataituka bikurabiha maghfirah. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam. Siapa anak Adam? Kita semua anak Adam. Wahai anak Adam, seandainya engkau menghadap kepadaku, alias apa tadi? Mati. Dalam keadaan membawa dosa sebesar bumi. Banyak atau sedikit? Bukan banyak, banyak. Itu takkitnya orang Jawa Timur. Banyak. Saking banyaknya sampai dosanya sebesar bumi. Summa laqitani la tusyriku bi syai'a. Cuma dosa-dosa itu enggak ada satupun yang bentuknya syirik. Jadi dosa yang sebesar gunung itu enggak ada satupun syirik. Wah, berarti banyak banget. Iya. Dosa ini kumpul semuanya, ditumpuk-tumpuk sampai sebesar bumi. Cuman dosa itu bukan syirik. La ataituka bi qurabiha maghfirah. Aku akan mendatangkan ampunan untukmu sebesar bumi juga. Alias akan diampuni sama Allah. Yang penting bukan syirik. Apakah antum memahami dari hadis ini berarti dosa selain syirik rapopo? Hah? Bukan rapopo tapi popo. Ya, bukan enggak apa-apa, papa. Kenapa Ustaz papa? Karena ampunan itu bagi yang dikehendaki oleh Allah. Jadi jangan terlalu pede, kayaknya saya ini yang dikehendaki untuk diampuni. Tahu dari mana? Emang dapat bocoran? Kapan dapat bocorannya? Tak boleh. Ini hadis dipahami dengan dalil-dalil yang lain. Ya. Bahwa bagi liman yasha. Ayat yang pertama tadi itu loh. Inna allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru maduna dhalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa yang levelnya di bawah syirik bagi yang dikehendaki. Itu namanya dalil dipahami dengan dalil. Bukan dalil dipahami sa'udli dewe, sekarepe dewe, bukan. Dalil itu kalau mau paham dengan benar, harus dipahami dengan dalil yang lain. Dijejerkan, sehingga oh maksudnya kayak gini toh, itu. Ya. Kalau enggak bahaya nanti. Kenapa curang? Kan bukan syirik. Kenapa nyolong sandal? Kan bukan syirik. Kenapa pacaran? Kan bukan syirik. Akhirnya semuanya boleh nanti. Kan bukan syirik. Kamu kenapa ngelanggar? Kan bukan syirik, Ustaz. Repot kalau kayak gini. Maka itu tadi akan mengampuni limai yasha. Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhala jannah. Barang siapa yang bertemu dengan Allah alias mati menghadap kepada Allah dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun, maka dia pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Pasti masuk surga itu bisa masuk surganya cepat, bisa masuk surganya telat. Jadi pasti masuk surga ini maknanya ada yang masuk surga duluan, ada yang masuk surga belakangan. Yang masuk surga duluan siapa, Ustaz? Yang diampuni sama Allah. Yang belakangan, Ustaz, yang enggak diampuni sama Allah. Telat, Ustaz. Telat. Kenapa telat? Mampir. Mampir ke mana? Neraka. Jadi jangan kemudian rapopo, popo masuk neraka kok rapopo. Ya. Masuk neraka itu enggak ada yang kuat kita sekarang. Jangankan neraka, wong api dunia aja kita enggak kuat tok. Kalau enggak percaya coba nyalakan lilin. Setelah nyalakan lilin, dekatkan tangan kita ke situ. Lilinnya ini ya. Lilin ini. Kita nyalakan kemudian tangan kita dekatkan. Berapa menit? Satu menit? Kuat berapa menit? Itu baru api dunia. Api neraka itu 70 kali lipat daripada api dunia. Makanya dahulu para ulama kita ketika tergoda untuk berbuat maksiat, sebagian dari mereka melakukan itu. Jadi kalau antum tergoda untuk berbuat maksiat, boleh antum melakukan itu. Siapkan lilin, nyalakan, tangannya didekatkan. Kata ulama tersebut, panas. Masih pengen berbuat maksiat lagi, dekatkan lagi. Panas. Kemudian dia ngomong sama dirinya sendiri, kamu itu loh, api dunia saja enggak kuat, pengen nyicipi api akhirat. Jadi ini santri-santri, kalau antum lagi pengen nonton yang enggak genah-genah di HP-mu itu, sediakan lilin. Nyalakan lilin itu. Dekatkan tanganmu ke lilin itu. Kuat? Kalau enggak kuat, enggak usah nonton yang macam-macam di HP. Ya. Berarti enggak boleh pakai HP, Ustaz. Boleh. Buat apa? Nelfon Abi dan Umi. Bukan buat nonton yang gak jelas-jelas itu. Ya. Takut kepada Allah, bukan kepada ustaz. Takut kepada Allah, bukan takut kepada abi dan umi. Takut kepada Allah, bukan takut kepada musyrif, mas'ul. Takut kepada Allah. Ya. Itu yang dengan izin Allah akan menyelamatkan kita dari sisa neraka. Ya. Selanjutnya hadisnya apa? Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Dan barang siapa yang menghadap kepada Allah dalam keadaan berbuat syirik sedikit pun, syai'an, walaupun apa? Sedikit, dakhalan nar, pasti masuk neraka. Ya, ini adalah poinnya di sini nih. Intinya di sini. Karena bab judul babnya apa? Babu al-khaufi minasyirik. Takut kepada syirik. takut kepada syirik. Maka hadis ini membuat kita takut. Waman laqiyahu yusyriku bi syai'an dakhalal nar. Barang siapa yang takut, barang siapa yang bertemu kepada Allah dalam keadaan berbuat syirik, maka dia pasti masuk neraka. Walaupun syiriknya itu sedikit, syai'an sedikit, pasti masuk neraka. Makanya dari hadis ini dan juga dalil yang lainnya, sebagian ulama berpendapat bahwa syirik tidak akan diampuni oleh Allah, termasuk syirik kecil pun juga. Bukan cuma syirik besar, syirik kecil pun tidak akan diampuni. Ini pendapat sebagian ulama. Cuman ulama yang berpendapat seperti ini, mereka tidak mengatakan pelaku syirik kecil kekal di neraka, tidak. Mereka cuma mengatakan tidak akan diampuni. Maksudnya apa? Maksudnya tetap akan disiksa. Walaupun siksaannya tidak akan sampai kekal di neraka, tidak seperti syirik besar. Kalau syirik besar, gak tobat, masuk neraka kekal. Tapi kalau syirik kecil, seandainya dia tidak tobat, dia pasti akan disiksa. Walaupun siksaannya tidak sampai dibikin kekal di neraka. Dan ini pendapat cukup kuat. Ya, ini pendapat cukup kuat. Dan ada pendapat yang berbeda mengatakan bahwa yang maksud tidak akan diampuni adalah syirik yang besar. Ditulis. Barang siapa meninggal dalam keadaan syirik, akan masuk neraka. Sehingga kita harus takut syirik. Barang siapa meninggal dalam keadaan syirik, akan masuk neraka, sehingga kita harus takut syirik. Sama dengan sebelumnya. Ya, sama dengan sebelumnya. Baiklah, ikra wa qawluhu. Perhatikan, qalla au katsura, sedikit ataupun banyak. Jadi orang itu masuk neraka gara-gara syirik, tidak harus syiriknya itu stadium 4. Ya, stadium 0 koma itu sudah cukup. Ya, qalla au katsura, sedikit ataupun banyak. Nah. Ikra. Pada ramalan, wujud huruf dari nabi kami dapat dalam makna ayat ini. Wahamah aswab kayasir kayasir riyani wahau yang berdiri masya Allah wasita. Wahau ma'ani Allah man. Wanahudari. Wahada layakkan illa yudhani hasanati. Ini pendapat beliau, Syekh Abdurrahman bin Hasan berpendapat kalau syirik asghar itu akan diampuni oleh Allah. Ini salah satu pendapat ulama. Bahkan beliau mengatakan bahwa syirik asghar ini kalau nanti ketika ditimbang saat penimbangan amalan di hari kiamat, kok kemudian amal solehnya lebih berat dibandingkan dosa-dosanya, maka akan diampuni sama Allah. Ini salah satu pendapat, dan dia akan masuk surga. Dan dia akan masuk surga. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah, waman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Faman thaqulat mawazinuhu, Barang siapa yang timbangan amal solehnya lebih berat dibandingkan dosa-dosanya, fahuwa fi 'isyatir radhiyah, maka dia akan diberi kehidupan yang enak. Di mana itu? Di surga. Masuk surga. Ya, ini pendapat beliau. Dan ini pendapat cukup kuat juga. Jadi syirik ashghar kalau bisa diampuni sama Allah. Ya. Apalagi kalau misalnya saat ditimbang amal solehnya lebih berat dibandingkan dosa-dosa. Nah, qala ba'dul ulama. Qala ba'dul ulama. Khususnya ma'ana bisyaki istid'a'ini fida bil-iqtidai istid'a'ini ibadah bisar ibiluzum idman kandabah Rasulullahi sobat kandabah Allah waman kandabah Allah bahwa musyikun al-muradu man mata ala qawmihi mu'minan bijamin imayadidul iman bini jemaah jemaah batasinan bitasin indah. Nah, jadi beliau ingin menyatakan di sini bahwa hadis yang tadi kita baca, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah, barang siapa yang mati dalam keadaan tidak berbuat syirik pasti masuk surga, itu bukan berarti cuma itu saja modalnya. Jadi ada orang memahami hadis ini semaunya. Barang siapa mati tidak berbuat syirik, wis poe ora syirik. Terus salat ya ora. Puasa ya ora. Zakat ya ora, sing penting ora syirik. Bukan seperti itu. Ya. Ini dijelaskan di sini. Itu maksudnya adalah orang yang tidak berbuat syirik dan tentunya dia punya keimanan juga. Salat iya, puasa iya, zakat iya. Jadi bukan kok modalnya cuma tidak syirik saja. Wallahu a'lamu bissawab. Alhamdulillah kita menyelesaikan satu bab. Nanti sore biidznillah kita akan melanjutkan ke bab yang keempat dan harus setoran. Ya. Santri harus setoran, terutama santri lama, untuk 6 bab kemudian. Jadi bab yang tadi tambah 5 bab sesudahnya. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Setoran itu maksudnya setoran hafalan ya. Bukan setoran duit ya. Setoran hafalan. Jadi dalil-dalil setiap bab itu harus dihafal. Assalamualaikum.